Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ini aku diundang, diundang pergi kenduri, kenduri rumah Bang Jalil yang kerjanya di pabrik pintil. Makan nasi, nasi kebuli, kalau kurang lah tambah lagi. Enak betul. Yadi Jalil bilang padaku, makan jangan malu-malu, anggap saja rumah sendiri, habis makan tolong cuci piring. Tanpa tedeng aling-aling, nasiku empat dua piring, kenyang betul. Yari Bang Jalil bilang padaku, makan jangan malu-malu, anggap saja rumah sendiri, habis makan tolong cuci piring. Tanpa tedeng aling-aling, nasiku empat dua piring, kenyang betul. Yari, yari, yari.